بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا الإخوة الأحبة kita masih menyelami keindahan daripada lautan hikmah perkataan Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah. Pada pekan yang lampau kita telah menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang dipetik daripada perumpamaan orang-orang munafik yang diberikan perumpamaan dengan perumpamaan api dan air. Dan akhir daripada kajian kita, Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafik, "Dzahaballahu binurihim." Mengapa dengan kata-kata "Dzahaballahu binurihim"? Allah bawa cahaya mereka. Kenapa tidak dikatakan dengan kata-kata "Adzhaballahu nurahum"? Allah hilangkan cahaya mereka. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan padanya hadis kelak di hari kiamat, di padang mahsyar setiap umat akan mengikuti Tuhannya. Tinggallah orang-orang beriman dan orang-orang munafik yang menunggu Tuhannya. Maka datanglah Allah Jalla fi'ula kepada orang-orang beriman, menunjukkan dialah Tuhan mereka. Kata mereka, berikan tandanya. Fayukshafu ansaq, maka disingkaplah betis. Maka sujudlah orang-orang mukmin, taulah mereka itu Tuhan mereka. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyuruh hamba-hambanya untuk mengikuti Allah Jalla wa'ala. Fayantaliqu bihim wa yattabi'una. Maka penyembah Allah, orang-orang mukmin ini mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan setiap orang cahaya, mukmin maupun munafik. Bedanya cahaya orang beriman menyertainya terus sampai melewati jembatan Al-Sirat. Adapun orang-orang munafik ketika melewati jembatan Sirat, Allah Subhanahu wa taala bawa cahaya tersebut dan mereka tak lagi memiliki cahaya. Mereka pun kebingungan ya dalam meniti jembatan sementara harus meniti jembatan. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, itulah rahasia tentang makna dzahaballahu binurihim. Kata beliau, wa ta'ammal dzikra al-intilaq wa ittiba'ahu subhanahu ba'da hadza wa dzaaka. Yaftahu laka baban min asrar tauhid wa fahmi al-Qur'an. Kau lihatlah bagaimana Allah menyebutkan Allah Jalla wa'ala berangkat diikuti oleh hamba-hambanya yang beriman, akan membukakan untukmu rahasia tauhid dan pemahaman terhadap Qur'an. Wa mu'amalat Allah subhanahu wa ta'ala li ahli tauhidih, bagaimana Allah memperlakukan ahli tauhid yang menyembahnya. Alladzina abaduhu wahdahum. Ya, wahdahu, yang mereka menyembah Allah semata. Walam yusyriku bi syai'a, yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadhil muamalah allati amala bi muqabilihi ahli syirik. Ya, begitulah Allah bermuamalah dengan orang-orang ahli tauhid. Sebaliknya Allah bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Ya, kebalikan daripada Allah bermuamalah dengan orang-orang ahli tauhid. Haitsu dhahabat kullu ummatin ma'a ma'budiha. Tatkala setiap umat mengikuti apa yang disembah, fantalaqa biha wattaba'athu ila an-nar. Ya. Maka setiap penyembah mengikuti Tuhannya ke neraka iyadan billah. Wantalaqal ma'budul haq, adapun Tuhan yang hak, dialah Allah yang disembah. Wattaba'ahu awliya'uhu wa'abiduh, diikuti pula oleh wali-walinya dan para penyembahnya. Ya, fa subhana Allah rabbil alamin. Maksudnya Allah dialah Tuhan pencipta alam semesta, alladhi qarrat 'uyunu ahli tauhid bih, yang membuat hati tenteram tenang hati orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini wal akhir dan kelak di akhirat. Wa faraqun nas fihi ahwaja ma kanu ilaih, di mana mereka akan berbeda menyelisihi setiap para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala begitu betapa butuhnya mereka penunjuk jalan ke surga. Ya, maka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah menggiring mereka ke neraka. Ya dan billah. Kita pindah kepada perumpamaan berikutnya. Nah, hikmah berikutnya. Taqwa Ustaz. Halaman 66 paragraf yang ya, yang pertama. Waminha. Ahsanallahu ilaikum. وقال ومنها أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحيرات التي ضدها الهدى، ومثل ثاني متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمن، فلا هدى ولا أمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حسبك. Di antara hikmah yang dapat diambil dari dua permisalan tentang orang munafik ini, permisalan air dan api. Annal mathal awal, perumpamaan api, yaitu perumpamaan orang-orang menghidupkan api. Kemudian tatkala api menyinari sekelilingnya, Allah padamkan cahaya tersebut. Begitulah penamanya perumpamaan api. Perumpamaan yang pertama, mutadhamminun lihusulidz zulmah. Ya. Mencakup menjelaskan bahwasanya mereka dalam kegelapan, allati hiya ad-dhalal wal hayrah, setelah ada cahaya Allah padamkan mereka dalam kegelapan. Itulah dia simbol daripada kesesatan, kebingungan. Ya, orang dalam kegelapan dia bingung, dia sesat, dia nabrak-nabrak jalan, dia nabrak parit, dia nabrak ya orang, dia masuk ke jurang, bingung ke mana harus menuju. Itulah perumpamaan kegelapan. Ya, bagi orang-orang di dunia tak ada cahaya. Ketika dapat cahaya dia berjalan dengan lurus, tiba-tiba hilang, maka dia nabrak, tersesat. Begitu pula orang munafik. Allati dhidduha al-huda, kebalikan daripada kesesatan, tersesat adalah petunjuk. Orang-orang mukmin senantiasa cahaya menerangi mereka sehingga mereka lurus jalannya, benar jalannya, tak tersesat sampai tujuan kepada Allah Jalla wa'ala. Wal mathalu tsani, adapun perumpamaan kedua, perumpamaan apa? Air. Atau kasayyibin minas sama, atau bagaikan perumpamaan hujan yang turun dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Dalamnya ada kegelapan, ada petir, ada lintar, ada kilat menyambar. Ja'alu asabihum fi adhanihim, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di telinga-telinga mereka. Hadarul maut, karena takut kepada kematian. Ini perumpamaan namanya perumpamaan air. Adapun perumpamaan kedua, perumpamaan air hujan tadi. Ya, orang munafik. Ini orang munafik yang tingkat dua. Yang mereka tak sempat menikmati indahnya Islam karena mereka tutup telinga-telinga mereka, hanya ikut-ikutan kepada para pembesar mereka. Mutadhamminun lihusul khauf, inti dalam perumpamaan yang kedua ini dalamnya ada ketakutan. Begitu takutnya mereka dengan suara halintar yang menggelegar, kilat yang menyambar, gelapnya pekat, mendungnya, kelamnya awan, membuat mereka takut. Alladzi dhidduhul amnu, kebalikan takut adalah aman. Orang munafik senantiasa dalam ketakutan, bayang-bayang ketakutan, takut tersingkap aibnya. Apa yang tersimpan dalam hati mereka, takut mereka itu tersingkap. Kebalikannya orang mukmin tenteram tenang, mereka dalam keamanan selalu. Tidak sebagaimana orang munafik, tenang, tentram, di dunia tenang. Ya, di alam barzakh tenang, di negeri akhirat tenang. Lihatlah bagaimana tenangnya orang-orang beriman menghadapi segala macam masalah dalam kehidupan dunia, tenang, tentram. Lihatlah para wali-wali Allah. Ada yang dipenjara, ada yang diseret ke tiang gantungan, digantung, dibunuh, tenang menghadapi segalanya. Fala huda wala amnah, Orang munafik ya, yang tersesat tak pernah mendapat petunjuk, tidak pula mendapatkan keamanan. Sebaliknya orang beriman mendapat petunjuk, mendapat keamanan. Allah mengatakan alladzina amanu, dan adapun orang-orang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Kalau mau aman, ada pada iman. Ya, kalau mau aman, ada pada iman. Ya, maka orang yang beriman, Allah berikan baginya keamanan dan Allah berikan baginya petunjuk. Allah menyebutkan yang dalam firman-Nya tadi, orang-orang yang beriman dan tidak campur adukkan iman dan kesyirikan, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Di mana? Di dunia. Tenang, tenteram hati mereka, apapun keadaan mereka. Di alam barzakh, di negeri akhirat, mereka lah mendapat petunjuk. Di dunia dapat petunjuk sehingga tak tersesat. Allah beri dia taufik, diberikan teman-teman yang baik, majlis ilmu yang baik, kawan-kawan yang saleh, diberi taufik untuk mengamalkan ilmunya. Ya, aman, tenang, tenteram. Di dunianya, dalam alam barzakh pun aman, tenang, tenteram, dengan gampang menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Dan kelak di hari akhirat, ketika huru-hara hari kiamat, mereka tenteram, tenang, aman ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu min as-salafi, mathalu haula min fi nifaqihim kamathali rajulin awqada nara fi lailatin mudlimatin fi mafaza fastadfa'a wa ra'a ma hawlahu fattaqa mimma yakhafu fabainama huwa kadhalika id rafa'at naruhu fabaqiya fi dhulmatin khaifan mutahayyiran kadhalikal munafiquna bi ihari kalimatil iman bi'izhari, tambahkan bahnya bi'izhari azharu yudhiru bi'izhari kalimatil imani aminu ala amwalihim wa auladihim wa nakahul mu'minina wa warasuhum wa qasamuhum al-ghanaim fadhalika nuruhum fa idza matu 'adu ila dhulmati wal khaufi. Naam. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, ya, ayat yang tadi bacakan, perumpamaan orang-orang munafik yang menghidupkan api kemudian Allah padamkan. Kata beliau, dan ini juga perkataan sebagian salaf, matsalu haula'i fi nifaqihim, perumpamaan orang-orang munafik dalam kemunafikannya, kama tsali rajulin aw qada naran, bagaikan perumpamaan seseorang yang menghidupkan api, fi lailatin mudlimah, di malam yang begitu gelapnya, fi mafaza, dalam perjalanan yang panjang, fastadfa'a, maka dengan api yang hidup tersebut dia akan mendapatkan kehangatan, wa ra'a ma haulah, dia akan melihat pula apa yang ada di sekitarnya, fattaqa mimma yakhaf, dengan adanya api cahaya maka dia tahu bagaimana bersikap, dia dapat melindungi dirinya daripada segala yang dia khawatirkan. Ada api, dia mampu menjauhkan diri daripada segala sesuatu yang dia khawatirkan, dari serangan binatang buas, binatang berbisa, karena dia melihat dari musuh, ya, dari jurang. Fabainama huwa kadzalik, tatkala dia sedang berjalan membawa api yang menerangi sekitarnya dan dia menghangatkan dengannya, idtafi'at naruhu, tiba-tiba api itu padam, fabaqiya fi dhulmatin khaifan mutahayyira, tinggallah dia dalam kegelapan, ketakutan, kebingungan. Kadzalikal munafiqun, demikianlah perumpamaan orang munafik, biizhari kalimatil iman, dengan mereka mengucapkan, menampakkan kalimat iman, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman sebagaimana kalian, sebagaimana Allah katakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau mereka berjumpa orang-orang beriman, mereka mengatakan kami pun beriman seperti kalian, dengan menampakkan kalimat iman ini, aminu ala amwalihim, amanlah harta mereka di dunia, ya, tak diperangi mereka, tak diambil hartanya, wa auladihim, aman anak-anak mereka, tak dijadikan sebagai tawanan, aman, ya, karena mereka mengaku beriman, ya, karena yang diperangi adalah orang-orang kafir, yang merangi Islam, halallah darahnya, halallah hartanya, anak-anaknya, perempuan-perempuannya menjadi tawanan kaum muslimin dalam peperangan, dalam bab jihad. Mereka dengan ucapan kalimat iman aman, darahnya aman, hartanya aman, anak-anak mereka aman, istri mereka aman. Bahkan wanakahul mu'minin, mereka aman pula menikahi orang-orang beriman. Anak-anak perempuan dari orang-orang beriman mereka nikahi, karena dia anggap bagian daripada mereka zahirnya. Bisa dia mengambil menikahi putri-putri daripada orang beriman. Wa warathuhum, dia bisa mendapatkan warisan daripada orang-orang beriman meski dia menyimpan kemunafikan. Wa qasamuhumul ghanaim, kalau dia ikut berperang juga dia mendapatkan bagian daripada harta rampasan perang. Fadzalika nuruhum, itulah makna cahaya yang mereka dapatkan, hanya materi belaka. Di dunia materi belaka. Fa idza matu, tatkala mereka mati, adu ila dzulma, kembalilah mereka kepada kegelapan mereka. Wal khauf, ketakutan mereka, habislah semua. Ya. Apa yang pernah ada, tinggallah harta mereka, anak istri mereka semuanya. Ketika mati kembali dalam kegelapan. Maka mereka hanya menikmati ya di dunia ini keuntungan daripada materi belaka dengan berpura-pura beriman. Kalau mereka mati habislah semuanya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala Mujahidun rahimahullahu taala, ida'atun nari lahum iqbaluhum 'alal muslimina wal huda wa dhahabu nurihim iqbaluhum ilal musyrikina wad dalalah. Adapun tafsir al-Imam Mujahid, makna ya ida'atun nari lahum, makna cahaya menerangi mereka, perumpamaan orang menghidupkan cahaya menerangi sekitarnya. Iqbalu ma'al muslimin, maknanya adalah mereka datang menemui kaum muslimin, bergabung dengan kaum muslimin, mendapatkan berbagai keuntungan dari kaum muslimin. Ya. Wal huda, mendapatkan petunjuk untuk dunia mereka dari kaum muslimin. Wa dhahabu nurihim, adapun makna wa dhahabu nurihim, tiba-tiba cahaya mereka padam, maknanya adalah iqbaluhum lil musyrikin, ketika mereka bergabung dengan orang-orang musyrikin, mengikuti kesesatan mereka. Inilah maknanya, kata Mujahid, makna menerangi cahaya sekitarnya ketika bergabung sama orang beriman. Ya, orang-orang beriman membawa cahaya. Bergabung dengan orang beriman, dia akan mendapatkan cahaya orang beriman. Makna tiba-tiba Allah padamkan cahayanya ketika kembali kepada kaum musyrikin, ketika kembali kepada kesesatan. Dan semua makna yang di atas sebelumnya dan makna ini semuanya benar. Naam. Wa qad fussirat tilkal idhafatu wa dhahabun nuri bi annaha fid dunya. Al-idha'atu. Perbaiki. Al-idha'atu. Al-idha'atu wa dhahabun nuri bi annaha fid dunya. Wa fussirat bil barzah. Wa fussirat bi yaumil qiyamah. Wa sawabu anna dhalika sya'nahum fid dawri thalatha. Fa innahum hasbuka. Wa qad fussirat tilkal idha'atu. Sebagian menafsirkan makna cahaya menerangi mereka, wa dhahabun nur, dan hilangnya cahaya itu kembali setelah ada, bi anna fid dunya, kata mereka ini terjadi di dunia. Ada yang menafsirkan ini terjadi di barzakh. Sebagaimana di dunia pernah mendapatkan iman, cahaya kemudian Allah hilangkan cahayanya dengan kemunafikan mereka, demikian juga di alam barzakh. Ya, ditampakkan bagi mereka sedikit cahaya kemudian dipadamkan. Ada yang menafsirkan nanti di hari kiamat. Yang benar bahwasanya itulah keadaan mereka. Wassawabu anna dhalika ya sya'nahum fid duri tsalatsah, bahwasanya begitulah kondisi mereka dalam tiga alam. Ya. Baik dalam alam dunia, baik dalam alam barzakh, baik ketika di negeri akhirat. Fa innahum lamma kanu kadzalika fid dunya. Naam, iqra. Fa innahum lamma kanu kadzalika fid dunya juzu fil barzakhi wa fil qiyamati bimatsali halihim. Bimitsli halihim. Jazaa'u wifaqa wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Ya, kata Ibnu Qayyim, fa innahum lamma kanu kadzalika fid dunya, tatkala itulah kondisi mereka di dunia, setelah mendapat petunjuk mereka tolak, mereka buang, setelah dapat cahaya mereka padamkan. Begitu pulalah kondisi mereka kelak di alam barzakh dan di hari kiamat. Allah mengatakan jazaa'u wifaqa, itulah balasan setimpal. Wama rabbuka bidzallamil 'abid, Tuhanmu tak akan pernah menzalimi hamba, apapun azab yang diterima setimpal dengan apa yang dibuat. Sudah dapat cahaya dibuang. Ya. Sudah dapat petunjuk kembali kepada kekufuran. Maka demikian pula lah nasib mereka di alam barzakh dan nasib mereka di negeri akhirat. Di negeri akhirat dikatakan orang munafik awalnya mendapat apa? Cahaya, kemudian hilang begitu di alam barzakh. Dalam tiga alam. Dan telah dibahas bahwasanya yang paling sakit adalah orang yang pernah mendapatkan cahaya kemudian hilang. Kan dia tahu apa sekitarnya, nampak dia segala sesuatu yang indah-indah, yang nikmat. Ya. Kemudian hilang. Lebih sakit daripada orang yang dalam kegelapan tak pernah melihat cahaya sama sekali. Ya. Orang yang dari kecil buta tak tahu apa pun juga lebih mending daripada orang yang buta setelah melihat segala sesuatu. Subhanallah. Begitulah perumpamaan orang munafik, maka mereka lebih dahsyat daripada orang kafir. Orang kafir dalam kegelapan yang berkekalan, mereka pernah dapat cahaya kemudian mereka buang. Kata beliau, fa innal ma'ada, ikra, fa innal ma'ada ya'udu 'ala al-'abdi fihi ma kana hasilan lahu fid dunya, wa li hadha yusamma yawm al-jazaa'i, wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila wa yazir Allahu alladhina ihtadaw huda. Naam. Ini pelajaran yang sangat berharga. Fa inna al-ma'ada, nanti kelak hari berbangkit manusia, ya'udu 'alal 'abdi fihi ma kana hasilan lahu fid dunya. Kondisi setiap orang ketika dibangkitkan di negeri akhirat, di alam akhirat, ya, alam pembalasan, sama dengan kondisi yang mereka perbuat ketika di dunia. Subhanallah. Tak beda, sama. Begitu perilaku kita di dunia, begitulah di akhirat balasannya. Oleh hadza yusamma yaumul jazaa', karena itulah dikatakan hari kiamat hari pembalasan dengan apa yang kita buat. Semua dibalas setimpal. Di dunia tak pernah mau tahu, buta matanya melihat kebenaran, nanti di akhirat dibutakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, "Wa man kana fi hadhi a'ma," barang siapa dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala buta matanya, tak mau melirik, tak mau melihat, tak mau memahami, fa huwa fil akhirati a'ma, nanti kelak akan buta pula di akhirat. Benar-benar tak melihat, Allah butakan matanya. Karena itulah mereka mengatakan, lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira, kenapa kau bangkitkan saya Allah buta padahal dulu aku di dunia melihat. Ya, melihat dengan matanya, hanya melihat dunia dan isinya, gemerlapnya, tak melihat tanda-tanda kuasa Allah yang mengiringnya untuk beriman kepada Allah, tak melihat mujizat para rasul, buta matanya daripada petunjuk dan kebenaran, maka Allah butakan di hari kiamat. Itulah balasan setimpal. Wa adallu sabila, mereka lah orang yang paling tersesat jalannya. Sebaliknya, yang di dunia dia menerima petunjuk Allah SWT, di akhirat pun diberi Allah petunjuk pula, petunjuk ke surga, petunjuk melewati sirat, petunjuk ketika di padang mahsyar, petunjuk ketika ditimbang oleh Allah SWT. Jangan dikira di sana kita tak butuh petunjuk, sangat butuh petunjuk. Subhanallah. Petunjuk tersebut kita dapatkan sesuai dengan bagaimana kita menyikapi petunjuk di dunia. Subhanallah. Yang kuat memegang petunjuk, yang dahsyat memegang petunjuk, akan begitu pula lah kelak akan dia peroleh di akhirat. Subhanallah. Maka tak sama orang melewati sirat. Semuanya seiring dengan bagaimana dia melewati, ya, sirat di dunia ini berupa kebenaran. Ya, as-sirat di dunia adalah kitab sunnah, bagaimana dia menerapkan kitab sunnah, mengamalkan kitab sunnah, memahami kitab dan sunnah. Ya, sekuat apa dia, sekuat itulah dia berlari melewati sirat. Ya, andai kata tak peduli dengan as-sirat di dunia, tak peduli Quran, tak peduli sunnah, tak peduli amal, begitulah nasibnya kalau ketika melewati sirat di negeri akhirat. Maka orang-orang beriman di dunia mendapat petunjuk, di akhirat pun demikian, kata Allah, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, demikianlah Allah tambah bagi orang yang mendapat petunjuk, petunjuk lagi di akhirat, petunjuk ketika di alam barzakh. Allah yang beri dia petunjuk, taufik untuk menjawab dengan mudah pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir, karena dia berjuang dalam dunia ini untuk mengenal Allah, beribadah menyembahnya, beriman kepadanya, menyekutukan diri kepadanya, mengikuti nabinya, mengikuti agamanya. Mudah baginya menjawab, agamaku Islam, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad. yang tak pernah mau tahu hak Allah, tak pernah mentauhidkannya dengan benar, tak pernah mau tahu hak Rasul, tak mengikuti dengan benar, tak pernah mau tahu tentang agama Islam yang dianut, dia akan mengatakan la adri, akan mendapatkan balasan setimpal. Dia pun tak akan pernah tahu nanti ketika dibangkitkan di dalam kuburnya, ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, begitulah balasan setimpal. Naam. Wa man kana mustawhishan ma'allahi bi ma'siyatihi iyyahu fi hadhihi ad-dari fa wahashathu ma'ahu fil barzakhi wa yawmal ma'adi a'dhamu wa ashad. Hasbuka. Wa man kana mustawhishan ma'allah bi ma'siyatihi iyyah, barang siapa yang senantiasa bermaksiat kepada Allah di dunia ini sehingga dia menjadi tak tentram, galau, kegelisahan. Di negeri dunia ini orang berbuat maksiat dalam kegalauan, kegelisahan, ketakutan yang mengiringi selama-lamanya. Jangan dikira para koruptor tidur nyaman, tidak, gelisah. Kapan KPK datang nih? Jangan dikira pencuri, perampok, para begundal, mereka tenang dan tentram tidurnya. Tukang begal, jangan dikira tenang tentram, tak mungkin, mustahil. Galau, khawatir, itu namanya wahsyah, kegalauan, kekhawatiran, ketakutan yang mereka dapatkan dengan bermaksiat di dunia ini, ya akan mereka dapat juga dalam alam barzah kelak, dan akan mereka temui ketika hari berbangkit pula. Bahkan ketika hari berbangkit, kata beliau, a'zamu wa asyad, lebih parah kegalauannya, lebih dahsyat dibandingkan dengan kegalauan di dunia. Di dunia masih banyak jalan-jalan keluar, masih bisa orang, masih senang uang, masih bisa disogok. Ketika manusia masih suka uang, masih suka disogok, kecuali Allah, orang yang Allah rahmati. Masih banyak backingnya banyak. Banyak kata beleci, masuk penjara setahun keluar, setengah tahun keluar, masih banyak jalan-jalan keluar. Di akhirat lebih parah. Walaupun kegelisahan maksiat akan menghantuinya selama-lamanya, dalam keadaan apapun juga. Naam. Wa man qarrat 'aynuhu bihi fil hayatid dunya qarrat 'aynuhu bihi yawma liqa'ihi 'indal mauti wa yawmal ba'thi. Hasbuka. Barang siapa yang tenang, tentram hatinya bersama Allah, dengan agamanya, dengan syariatnya, mengikuti nabinya, dengan iman kepadanya, dalam kehidupan dunia akan membuat dia tenang, tentram. Begitu pula lah akan tenang, tentram hatinya ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mati dalam barzakh, tatkala dia dibangkitkan. Antum lihatlah wali-wali Allah begitu tenang tentram, ulama-ulama tenang tentram, hidupnya tenang tentram, matinya tenang tentram. Subhanallah. Lihatlah para ulama, bagaimana mereka wafat begitu tenang tentram. Dan begitu pula lah akan mereka rasakan ketenangan, ketentraman ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat. Naam. Fa yamutu al-'abdu 'ala ma 'asha 'alayh wa yab'athu 'ala ma yab'athu wa yub'athu wa yub'athu 'ala ma mata 'alayh wa ya'udu 'alayhi 'amaluhu bi 'aynihi fa yun'amu bihi zahiran wa batinan. Hasbuka. Kata beliau, fa yamutu al-'abdu 'ala ma 'asha 'alayh, orang itu akan mati sesuai dengan bagaimana hidupnya. Ya. Anda yang kata hidupnya penuh dengan kekacauan, kemaksiatan, kemaksiatan, begitulah matinya. Hidupnya penuh dengan ibadah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Subhanallah. Ya, begitu pula lah ketika dia mati kelak. Subhanallah. Orang-orang akan wafat sebagaimana apa yang dia perbuat ketika di dunia. Wa ya'udu 'alaihi 'amalu bi'ainihi fayan'umu bihi zahiran batinan. Maka akan kembalilah mengulang segala kebaikan-kebaikannya yang buat dia tenang, tenteram, nikmat zahir dan batinnya. Nabi mengatakan tentang seseorang yang mati pada waktu haji, ya, terjatuh daripada untanya, terpijak untanya. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, ya, ketika mengkafani orang tersebut, la tukhammiruhu wa la tamassuhu tiban, jangan tutup wajahnya, jangan berikan dia parfum, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَهُ. Sesungguhnya kelak dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Allahu Akbar. Ya, tak sama antum mati misalnya lah qadar Allah dalam keadaan mengaji, mau mengaji, pulang mengaji, dan orang mati mau menuju maksiat, tempat diskotik, ke hotel-hotel, ke bar-bar, mau berzina, tak sama matinya. Subhanallah. Ya, lihatlah kitab Ad-Da'wa Dawa Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan bagaimana nasib orang ketika mati, yang gila dengan lagu-lagu yang menghantuinya, menjadi kawan setianya ketika disuruh mengucapkan kalimat la ilallah, tak bisa. Yang muncul adalah lagu-lagu tintana tintana. Subhanallah. Yang tergila-gila dengan wanita yang tak halal baginya, ketika mau mati itu yang diingat. Yang tergila-gila dengan dunia, perdagangannya, ketika mau mati disuruh ucapkan kalimat la ilallah, yang disebutkan ini barang baru, ini barang murah loh, ini obral, ku jual rugi. Mati dia dengan keadaan apa ketika hidup di dunia. Ahlu tauhid, ahlu iman, mati dengan bagaimana mereka hidup di dunia. Membaca ayat, sedang sujud, sedang sholat, sedang haji. Subhanallah. Begitulah balasan yang Allah berikan kepada mereka. وَيُبْعَثُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ, akan dibangkitkan seseorang bagaimana kondisi ketika dia mati. Dan dia mati bagaimana kondisi ketika dia hidup. Ada yang mati ketembak, perampok ketembak matinya, penjual narkoba ketembak matinya, iyadzan billah, seburuk-buruk kematian. Subhanallah, dalam su'ul khatimah, mati sedang menegak minuman khamar, mati sedang berzina, iyadzan billah, masuk media mana-mana, mati di atas perut wanita, iyadzan billah, karena berzina. Subhanallah. Maka amalan tersebut akan kembali berulang ketika di alam barzak maupun di negeri akhirat, zahiran maupun batinan. Bagi orang-orang beriman dia dapatkan nikmat, au yu'adzabu bihi zahiran wa batinan, atau diazab dengannya zahir dan batin. Naam. Fa ya'udu 'alaihi hukmul 'amali shalihi batinan fa yurithuhu min al-farhati was-sururi wal-ladzati wal-bahjah ونعيمي وقوة القلب واستبشاره وحياتي وانشراحه واقتباطه ما هو أفضل النعيم وجله وجله وأطيبه وألذه حسبك. فيعود على حكم العمل الصالح, maka kembalilah hukum amal saleh dari apa yang dia perbuat. Ya, batinan, dalam batinnya, fayurithuhu minal farha, yang membuat dia dalam kesenangan, wassurur, kegembiraan, walladza, kenikmatan, walbahca, sukacita, walnaim, waquwatil qalbi, kan dia dapatkan nikmat, hati yang kuat, wastibshari, hati yang begitu bergembira, wahayati, hati yang hidup, wansyirahi, hati yang lapang, waqtibatihi, hati yang dalam kesenangan. Ma huwa afdhalun na'im wa ajallu, yang merupakan seutama-utama kenikmatan, yang paling mulia daripada segala macam bentuk kenikmatan, yang paling lezat dari segala macam bentuk kenikmatan. Wa halin na'imu illa tibun nafsi, wa halin na'imu illa tibun nafsi, bukankah kenikmatan itu hakikatnya adalah kenikmatan yang terdapat dalam jiwa? Itulah hakikat kenikmatan. Ya, wa farhatul qalbi, bukankah kenikmatan adalah kegembiraan yang terdapat dalam hati, wasururahu, kesenangannya, wansyirahahu, wastibsyarahu, ketika hati menjadi lapang, ketika hati menjadi ya tenteram, bukankah inilah hakikat daripada kesenangan, kenikmatan? Orang semua bisa membeli yang namanya kasur yang empuk, yang paling mahal harganya, subhanallah, tapi orang tak akan pernah mampu membeli kenikmatan tidur. Jangan dikira orang yang membeli kasur yang empuk bisa menikmati nikmatnya tidur. Karena kenikmatan tidur tak terletak pada kasur yang empuk. Percaya atau tidak? Iya. Banyak orang-orang yang kaya-kaya, raja-raja, konglomerat, pejabat, di atas kasur yang begitu empuk tapi tak bisa tidur. Terpaksa mau tidur harus makan obat tidur. Subhanallah. Sementara para pekerja kasar, subhanallah, para helper, pegawai-pegawai rendahan, subhanallah, begitu gampang tidur, terletak langsung tidur, sampai di masjid langsung tidur. Subhanallah. Ya, orang bisa membeli istana, bisa membeli kemewahan dunia, rumah yang megah, ya bisa membeli istri yang indah, tapi tak bisa membeli kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan bersarang pada rumah-rumah yang mewah, istri-istri yang indah, mobil-mobil yang megah, tak di sana bersarang kenikmatan, kebahagiaan. Di mana bersarangnya? Di hati manusia. Subhanallah. Ya. Jangan dianggap orang yang tak kaya raya, apa adanya, hidupnya susah, mungkin ya biasa jualannya pun jualan bakso kemana-mana di sorong-sorong. Dengan orang yang punya mall, yang punya plaza, jangan dikatakan ini lebih bahagia daripada, belum tentu. Karena kebahagiaan bukan di sana, subhanallah. Dan kebahagiaan orang-orang beriman itu adalah dalam hatinya. Kebahagiaan ketika menyembah Allah, bermunajat kepadanya, mengabdikan diri kepadanya, berzikir kepadanya, mengerjakan perintahnya, tenang, tentram, subhanallah. Itu yang mereka rasakan, dan itulah segala macam bentuk keindahan, kelezatan yang tak ada bandingannya dengan berbagai macam kelezatan apapun juga. Kelezatan sholat malam, bagi orang sholat malam, ahli sholat malam, kelezatan orang bermunajat kepada Tuhannya, kelezatan orang berzikir dan memujinya, tak akan pernah dapat dibandingkan kelezatan maksiat yang dibuat oleh manusia. Subhanallah. Jadi kata beliau, bukankah kenikmatan hakikat kenikmatan yang terdapat dalam jiwa, dalam hati, ya, jiwa yang tenang, hati yang lapang, yang tenteram. Nah, hada wa yansha'u lahu min a'malihi wa ma tashtahihi nafsuhu wa taradduhu 'ainuhu min sa'iril mustahiyati allati tashtahiha al-anfusu wa taradduha al-a'yun. Naam. Tamir. Hadza wa yansha'u lahu min a'malihi, dan efek dampak buah daripada semua amalan dia perbuatan yang dia perbuat di dunia, ya, ma tashtahi nafsuhu. Ketika amalan tersebut membuat jiwanya menjadi tenang, tenteram, lezat, buahnya kelak di hari akhirat, demikian pula akan didapatkan ketenangan jiwa, akan didapatkan pemandangan yang paling indah, ya, akan didapatkan segala macam bentuk al-mustahayat, apapun yang dia senangi akan didapatkan. Allati tashtahiha al-anfus wa taladduha al-a'yun. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku Allah dan istiqamah dengan ucapannya sampai akhir hayatnya menyembah Allah, taat, mengabdi kepada Allah, kalau berdosa segera taubat kembali kepada Allah, ketika matinya akan turunlah kepadanya malaikat-malaikat. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Memberitakan kepada mereka, menghibur mereka, kau tak perlu takut loh, tak perlu sedih, yang kau tinggalkan jangan kau pikirkan, ada Tuhan yang akan menjaga mereka, yang kau hadapi tak perlu khawatir, ada Tuhan yang akan menjamin bagimu keselamatan. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah surga yang telah menunggu kalian. Ini hiburan malaikat tatkala kita mau mati, akan mati turun malaikat-malaikat rahmat. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, jangan pernah kau khawatir akan apa yang kau hadapi ke depan. Surga sudah menunggumu. Fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun. Dalam surga itu akan kau dapati segala yang buat hatimu tenteram, jiwamu tenang, mata pandanganmu teduh. Semua akan kau rasakan di sana sebagai balasan atas imannya, amal salehnya. Subhanallah. Dan masuk waktu isya. Ya. Kita kita padakan sampai di sini, walaupun di tengah-tengah paragraf tak apalah, santai aja kita. Masih halaman 68, dia sampai halaman 600-an, tak peduli kita. Yang penting kita belajar. Adapun kita mati di tengah jalan tak selesai kitab ini, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita mau menyelesaikannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.